Hari kaulah maki wae. Kumaha kumaha kumaha cing cing cing cing cing. Cing. Kalah cicing wae Bayu itu kumaha? Nah, teh. Wa tangtos paus. Wa tingali. Bima anu ngayugakeunana teh kaula. Oh, nya. Panu dewana tamah sakadar syariat da sidik bapa tegas nama kula. Ayeuna Bima deuk ngamuk ka sawarga. Kudu kumaha kaula tinakan? Aya istilah sagalak-galak nage macan piraku make deuk tega narogahala anakna. Nya aye ku kitu mah kaset tapi tugas. Aye hukum mah lain pribadi, pribadi lain hukum. Numutkeun hukum teu inung, teu bapa, teu nini, teu aki, teu sanak, teu kadang, teu sobat-sobat acan di mana salah wajib dituntut. Itu tadi hukum. Emang cek hukum kitu tapi cek pribadi wa kapan Bima anak kaula? Ieu pribadi lamun cek Bayu deuk bisa karimunan atawa deuk bela kana urusan pribadi, ieu hukum bakal murah jadina. Ngawur. Hukum bakal ngawur. Kadang-kadang ya hukum teh bisa dijual melikeun karena duit saeutik. Da eta. Leres ku kitu teh mah wa tapi tingali. Karena hukum Nabi mah moal pati-pati deuk tega asup ka marjukuna ngadeuheus ka pati lamun teu bogaan lan bener dina jiwana. Sabab? Sabab ceuk kaula mah teh salah otipati. Sarjan bari ceuk hukum kitu tapi otipati salah. Sarjan bari pangagung anu nyekel ka kawasan Triloka. Oh. Nadek bakal jaya dina kasalahan. Saluhur-luhurna nu giruk moal teu ancur ku kajujuran. Sagagah-gagahna nu murka moal tangkahkeun ka teruk saku ka beneran jeung kaadilan. Oh. Cobi galih wa. Deui ku kitu tamah. Sokomo kaula lamun deuk tega ngarogahala Bima sarua jeung kaula teu nganiaya ka diri sorangan. Bohong ka diri sorangan sarua jeung dolim hartina. Kapan dewa teh kudu bisa ngalaksanakeun pancen tugas anu lima perkara? Hiji dewa ulah deuk bohong dina waktuna ngomong. Ulah wadul dina waktuna sasauran, cidra tina subaya. Kadua dewa ulah deuk jalir tina janji. Katilu dewa setia kana amanat. Kaopat dewa nyaah ka dirina pribadi. Katilu dewa nyaah ka bangsa jeung ka nagarana. Deudeuh kalemah saena. Ayeuna lamun sing kaula nganiaya Bima, hukuman kudu aku tilu wa permios teu wantun wa teu sanggup. Amuing amuing amuing ai ai saha eta Bima rekodara ya Batara Wisnu maju Wisnu hidup Wisnu hidup hidup Wisnu maju. Rekodara. Utang pati DPR pati hutang minang DPR nya. Kaula dewa keadilan bakal mutusakeun jiwa raga nira. Panangan kenca rekodara. Wah. Wisnu. Wisnu. Nyata si rekodara di gayang rana. Wah munur. Kasih munur. Tenyo yu senjata syadi. Patongkan gue. kutuk mansat puntring marjukuna Hotipati haja kaget aku simbaka guru arwahi bapak budewi pin Aih para batara sakumna minta supaya munur teratur kalayan marananeh kudu ngonci maneh di kahyangan masing-masingna sabab moal kuat di ngarepan reko darak gajah na panawa. Lamun dek maksakeun diri bakal ciraka dewa bakal kawalah karena mun senyanyeun mararasa lumatak cekua munur sakabehna munur Wah, bakal ngadehesan tuang ramah yang jagat nata ikahyangan marjukuna ikahyangan hikmat munur tenan kahyangan marjukuna yang jagat nata parantos waspaos yen para putra kawalahan sadaya teu tiasa nyagah pulia kana kadigjayana sapratane pun Resi Narada ngaturkeun laporan adi pangapunten ieu akang adi kakang Resi Narada kula ya urang badan tendikah yangan marjukuna gesan ngalan nyawa nasi Bima urang usaha Bye. Kakang Rusinrada. Aduh adikku maha baik geramanga tingali pala putra anu sadaya 4444 para kawalakan. Tetiasa mayunan merekodara atuh kukitu tiama sokomo bapakna ayeuna Bima anu ngamuk cacakan putrana geukeur umur 3 taun satengah geus nimbulkeun kaahengan Gatut Kaca waktu karita. Cilaka atuh cilaka maka bae pipetaeunana. Nasib para putra sadaya kawalakan pabaratak hingga pinangkuran kalayan malalabur ti marakata. Bawiraos akan rayi saena mah panu Dewanata geura bebaskeun tina godogan kawah cekap siksaanana parantos 5 taun aya dina kerakna balagan hamba. Kumaha saena mah panu Dewanata geura bebaskeun dah pangemut akang mah ieu teh teu lepat panu Dewanata waktu harita anu dipilari teh sato anu hak anu halal dilaharna. Jadi panu Dewanata teh henteu nempo yen eta teh resi Kindama yen eta teh putri anu dipikahayang ku Kindama. Beunang ngahaja dicipta ku Kindama supaya bebas maksa awewe tuluy we jadi sato. Adi nulunganana Kindama nyubadanan kana pamenta Kindama menta supaya panu Dewanata disiksa ieu teh malulu rayi teh ngabelaan jalma salah. Coba gali. Nanging hapun ten akang terayi mual ayat jelema anu taat ngiblat taat ka dewa iman takwa ka dewa iwati resi Kindama anu gentur tapa leres etage leres etage leres kukitu tiama leres namung sok sanaos gentur tapa gentur dina ngulik ilmu gentur ibadahna ana seug lepat nu dipilampahna tojaknyah jeung hukum katerangan nasar boh hukum agama boh hukum dari agama pasalia tina ilmu anu tangtu angang tina sifat kamanusaan di dieu sanajan bari lekoh ibadahna leket ibadahna di dieu bakal cilaka dirina. Sobi gali nawajar salasa hiji resi maksa hiji awewe anu tridoe. Nawajar hiji panita ahli takwa ka otipati anu berilmu memperkosa hiji awewe anu teu sukaeun. Tapi ka eta awewe jadi uncal disapa ku Kindama maneh nage robah sifat jadi uncal tuluy we di udag-udag. Atuh urang kampung teh moal apaleun anu udag-udagan teh uncal we padahal eta teh resi. Nya ku panu Dewanata dipentang da sidik sato ta ieu hukumna adi janten ragit teh ngabela jelema anu salah mun kitu nyata. Lamun kitu kakang mang meunangkeun si Bima akang sareus mang meunangkeun si Bima tapi akang teh apal mana salah mana bener. Belum ai akang bisa warga jadi naon jadi kabayan utusan atau napi duta salira luhur mana akang nu diparentah jeung nu marentah. Nah nganggo naroskeun kitu atuh namina oge jalmi diparentah piraku make deuk ngaluhuran sirah eta tak-tak naon saha nu marentah salira saha nu kawasa munguhing dunya salira mana nu dikawasa ku kaula jagat luhur sawarga jagat tengah marsapada jagat hanap ti lapisan bumi kahiji dugi ka katujuh eta di kawasaku salira. Eusina oge mujeng hingga manusia, jin, setan, barakasakan, siluman, silemin. Sanajan sato letik sato gede. Minangkana sato alit utek tongo wialang taga sifat roh gogodongan di kawasa usik malikna kusalira. Jadi mungkin kaya anak kaulanmu ngersakin anak. Leres anu matak daya di anu pangkawasana iwati kaulan. Sabenerna manusia tetuduh apungan ngaku kanu kawasa kadat kresana Allah padahal nu kawasa maka ula gerat tempok cirina leungeun ge opat. Kayanya juga temu. Muaya nu pangkawasana iwati diri kaula sakabeh makhluk ku kaula dikersakeunana usik jeung malikna. Kekeanan adi ulah sasauran kitu eta teh pamali murtad teh namina bet ngaluluhuran anu kawasa anu ngajadikeun dewa kawasa. Ari kawasana dewa aya nu ngawasakeun usik malik aya nu malikeun dewa mah ibuan dewa mah ramaan aidat kersana Allah teu ibuan teu ramaan anu ngajadikeun ieu bumi langit surga neraka anta. Panuhun eta sasauran teh geura cabut deui. Kedah tingali yen kawasana dewa aya nu ngawasakeun pinterna aya nu minterkeun. Akang taat sote kana parentahan syariat kumawula ka salira. Tapi munguh batin mah akang teu mangeran ka adi. Tapi akang ngiblat taat. Kahiyang widiwasa zat kersana Allah nu sasaurang ulah kitu bet asa kalangkungan teuing adi pamali pamali pamali emut emut kawasaen ngawasakeun pinteran minterkeun aya Kang Mangeran teh kasaha kajat kersana Allah nu kagungan dewa sareng nu kagungan akang aya ngaran aya rupa tiap rupa teh tangtu wujudan tapi no mustahil aya ngaran eueuh rupa mustahil aya ngaran eueuh nyata. Laras, coba nanakeun akang mangiran kajat kresana Allah. Mana bukti na pangeran anjin? Ih, kapan aya istilah zat laesa kamislihi sayun? Hartina laesa eta eueuh nyata harti eueuh keur nyaruakeun. Eueuh sasamana eueuh keur contona. Yen gusti anu kagungan pangrasa lain tempoeun ku panon dohir panon sirah tapi ku mata kalbu istilah ku panon hate cing bisa kasasar ku sajatining rasa ai ukuranana urat beuheung jeung beuheungna eta mah aya antara tapi kersana nu kagungan daya antara deukeutna ka urang lir ibarat hideungna panon jeung bebodasna. Jadi mun kitu kumaha carana deukeutna Allah nak ka urang na deket na tepino lir saupamana utak curuk yang curuk na lantaran aya wujud jeng hirup na pamohalan nyebutkan aya na kerasa nazat Allah lamun aya wujud jeng hirup na kek kakang ay pernah na nanakan akan ngadeketkan Allah kadiri coba geratang tukin dina resan dinyamah adik daya bedana lir gula teh amis lir uyah teh asin teu tiasa dipisahkeun di tiap uyah teh asin tiap gula eta amis lamun urang nuduh ka Allah jauh eta tuduh apungan linglung ngaranna sabalikna lamun deuk nuduhkeun Allah ngahiji jeung urang teh tara lamun Allah teu prantu lamun kitu nyata gusti teh loba nyata tapi lamun tos kaji ka manunggalanna jeung tunggalna antara hirupna makhluk jeung kersana Allah dirinya bakal kapangih intisarina kaauban ku sifat laesa anu natra ya. Iya, ad abdi nu janten poko dalam meninggal karena syariat nu nyata Allah eta kadar sebutan nyata jenengan ai nyata na rengkona aksara na alif lam lam he tuluy ditasjid make jabaran nu nangtu dibacana eta Allah eta ngan ukur jenengan tapi anu jenengan ku kerasana Allah grapek kira baca diri pribadi kitab anu langgeng anu tekena ku rusak sapanjang urang hirup nu tangtu iya adi anu mawi maca ngaji ulah ngan ukur maca na wungku geus maca tuluy ditutupkeun grapek kira aji diri sakujur tilu hur tungtung bukti handap nampa suku eta rahasia Allah anu tangtu oh. Akang linglung mangeran kanu eueuh wujudna sategesna nyata na nu kawasa bumi langit sawarga jeung neraka teh nya kaula nu ngajadikeunana nya kaula nu kawasa amuing amuing adi akang mah ulah dicacana kaenya kangobatin akang teh moal deuk mangeran ka makhluk nu ngajentul anu kakeunaan ku gering jeung ku cageur eta kula anu kakeunaan ku jaya jeung apes moal pedah dewa saluhureun manusia kagagahanana tapi akang mah mangeran ka zatna kersa anu kagungan gagah jeung anu kagungan adi lamun kitu akang baha tapi ngeunaan syariat akang teh bah taat kana parentahan salira tuh hiji akan deuk taat ibadah kersana naon taat yakin iman ka zat kersa Allah kadua nyonto ka utusanna mantenna katilu akan bakal taat ka pemerintahan sakitu tugas akan mah moal bade ngaharubiru ka salira da akan mah bodo tina soal urusan kana tataan nagaraan mah tina urusan kadunyaan akan deuk mercantenkeun ka salira kana pinter Allah sakitu alamun kitu atuh ulah deuk baha ka diri kula. Di mana akang baha kasebatna? Geus, ieu urusan teh kaula nu bakal nyekel. Oh, mangga, mangga. Kedah kumaha akang ayeuna? Ayeuna wayahna pangnyokotkeun lanceuk kaula di Marcapada. Teu aya deui bakal jadi anti nasi Bima, iwati lanceuk kaula anu keur ngumara di alam. Maya pada. Sahata? Piraku akang teu apal anu ngajentul dina Gunung Nasimul aya di Sagara Siloka. Oh, Kakang Semar. Kakang Semar. Cilaka lamun muntang akal kayaknya. Apa nu ngasuhna teh anyeuna panawa teh. Atuh lanceuk kaula teh masina eta ungku. Aya jabati Kakang Semar. Oh, Kakang Togog teh jamantri. Tah eta. Nah di mana ayeuna teh? Ayeuna teh di Tegal Arum. Malah ayeuna teh keur tapak geus 3 taun setengah. Ku genturna tapak geus jararadi jujukutan dina sera-sera ramu. Pangku wujudna bawa ka dieu sukma akmana deuk digupay ku kaula. Deuk digawekeun sanamaehan si Bima kalayan deuk dibibita ku kaula. Lamun Kakang Togog bisa maehan si Bima bakal diganyar. Kukabungahan dikawinkan kawidadari anu tujuh sarta bakal dibere gelar kasangyangan hak anjeuna sena dicepeng. Halo kanca cilaka ki masarwa we jeung ngadudomakeun baraya jeung baraya cilaka leuwih teu bahaya eta mah hamuing engke teh Bima paeh Kakang Semar anu bakal ngarakwa usaha paehna ku Togog der teh baraya jeung baraya anak itu ari teh ngadukeun dulur jeung dulur ngadukeun rakyat jeung rakyat nah wajar pamimpin ngadukeun rakyat jeung rakyat dosa rayi dosa bari diwasitan pinten ku adi nya 1000 kali adil nu diadukeun dulur mangga bari kumaha piraoseun salira naon rupa kajadian diri kula nu tanggung jawab deuk beureum deuk hideung akang mah moal kaciwit kulit ka bawah daging. Oh kitu. Teu pino nya aya kitu mah mangga adi moal bade baha. Iraha akang kedah mios ka Tegal Arum ayeuna waktuna pangku wujudna Kakang Togung bawa ka hareup pendiri kula. Tuh.